تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Kita melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Malakas Al-Fiqhi yang dilas oleh Fadilatul Syekh Dr. Salih bin Fauzan dan Hafidzullah Ta'ala. Qala al-Malik Hafidzullah Ta'ala, fa'ala hadha la yaris kullu man lahu madkhal fil qatli. Maka dengan pernyataan ini, tidaklah mewarisi setiap orang yang masuk ke dalam perkara pembunuhan. Walaukan Nabi Hakim, walaupun itu dengan hak kal muktasin, seperti orang yang dikisos. Waman hakama bil qatli, dan orang yang menghukumi dengan pembunuhan, kal qadi, seperti qadi atau hakim. Wa kada asyahid, begitu juga atau saksi. Wa hatta law kana al qatlu bighairi qasdin, walaupun di sana pembunuhan tanpa dengan niat. Kal muktasin, seperti seorang yang mengkisos. Maksudnya begini, jadi setiap orang yang terlibat walaupun itu dengan hak, seperti muktasin, orang yang mengkisos atau orang yang menghukumi dengan pembunuhan, menghukumi dengan bunuh seperti qadhi atau hakim, begitu juga para saksi, dan walaupun pembunuhan tersebut tanpa disengaja, kaqatli ladhi yahsulu min na'im wa majnun whatever, seperti pembunuhan yang terjadi pada seorang yang tidur. Yaitu apa namanya? Ngelindur ya. Atau yang dilakukan oleh seorang yang gila atau seorang anak kecil. Bakadza laukan al-qatlu ijan an fi'lan ma'dunan fihi syar'an, dan walaupun di sana pembunuhan tersebut hasil dari perbuatan yang dibolehkan secara syar'i, kal mu'addib wal mudawi, seperti pelatih, seorang pelatih latih apa namanya, bela diri, kemudian sabun, ternyata nggak sengaja membunuh muridnya. Awal mudawi, atau seorang yang mengobati, ternyata sampai membunuh. Idza taraddaba ala ta'dibi wal ijazi mautil mu'addib wal ma'alij, apabila di sana mengakibatkan pendidikan tersebut atau pengobatan tersebut mengantarkan kepada kematian seorang yang dilatih atau yang diobati. Ini pendapat mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ini tidak memandang apakah itu disengaja atau tidak sengaja, maka tidak ada hukum baris baginya. Wa madhhabul Hanabilati ila annal qatla alladhi yamna'ul irs wa al-qatlu bi ghairi haqqin. Adapun mazhab Hanabilah mengikut mazhab Hambali, mereka berpendapat bahwasanya pembunuhan yang bisa mencegah hukum waris mewarisi yaitu pembunuhan tanpa hak. Wa huwa ma wajaba dimanahu biqaulin aw diyatin aw kafaratin, yaitu pembunuhan yang mewajibkan seseorang tersebut menanggung, apakah itu dengan qisas atau membayar diat atau membayar kafarah. Kal qatlil amdi, seperti pembunuhan secara sengaja. Wa syibhil amdi, atau serupa dengan sengaja. Serupa menyengaja itu misalnya seseorang apa misalnya memukul orang lain dengan tongkat. Ternyata mati. Ini syibhul amdi. Memang dirinya apa? Bermaksud memukul ya kan. Namun ternyata mati ya. Ternyata mati. Padahal cuma dibuat pakai tongkat. Wal khata, atau pembunuhan secara salah. Nembak kijang ternyata kena orang mati. Salah dalam membunuh. Wa majara majrahu kal qatri bisababi. Dan apa yang terjadi pada pembunuhan dengan sebab-sebab. Bad qatlu minasabi wal majuni wa na'im. Pembunuhan dari seorang anak kecil dan juga orang gila, orang yang tidur atau ngelindur. Wa ma laisa bi madmun bi syai'in ma dzukir fa innahu la yamna'ul miras. Dan apa-apa yang pembunuhan tersebut tidak ada tanggungan sedikit pun sebagaimana yang telah disebutkan ya. Seorang anak kecil membunuh, atau orang gila, atau orang kelindur. Fa'innahu la yamna'ul miras, maka sesungguhnya pembunuhan tersebut tidak menghalangi untuk mendapatkan warisan. Tatkala tri kisosan au haddan au daf'an ani nafsi, seperti pembunuhan kisos. Kalau orang dikisos, orang yang mengisos apa? Ya, memang menjalankan tugas ya kan. Balas membunuh sebagai apa? Bentuk balasan kisos. Atau orang terkena had, hukum pidana, sehingga kena bunuh misalnya para pemberontak ya. Dafa'an nafsi, atau membunuh karena membela dirinya. Kana al-qatil adilan wal maqdulu baghian. atau seseorang pembunuh tersebut seorang yang adil dengan orang yang terbunuh tersebut orang yang zalim. Ini menjadi apa? Tanda-tanda seseorang di dalam membunuh ini melindungi dirinya. Al-kanal qatlu natijan an fi'li ma'dunin bi syar'an. Atau pembunuhan tersebut sebagai hasil dari perbuatan yang dibolehkan secara syar'i. Seperti tadi, membunuh dalam rangka membela diri, membela harta, membela kehormatan dan keluarga. Ka'tadibi wal ilaji, seperti pembunuhan, membunuh pembunuhan tatkala melaksanakan pelatihan, pendidikan, wal ilaji atau pengobatan. Bentuk pembunuhan yang tidak di sana tidak ada kesengajaan, maka tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan warisan. Ini pendapat Al-Hanabilah, berikut atau mazhab Hambali. Wa kadza madhhabul Hanafiyah. Begitu mazhab Hanafiyah, mazhab Hanafi. Ila annahum i'tabaru al-qatla bi tasabbub la yamna'ul miras. Kecuali di sana mereka menilai bahwasanya pembunuhan dengan sebab ini juga tidak menghalangi dari waris mewarisi. Kama lau khabara bi'ran aw wada ajran fi tariq. Kalau seseorang menggali sumur atau meletakkan batu di jalan, kemudian ternyata membunuh orang, ya. Membuat lubang, membuat sumur, ternyata masuk di situ orang, atau meletakkan batu di jalanan, ternyata nabrak batu tersebut kemudian meninggal, maka peristiwa pembunuhan tersebut tidak menghalangi dirinya untuk waris mewarisi. Wa kadzal qatlu bi ghairi qasdin la yamna'ul al-miras. Begitu pembunuhan yang tanpa sengaja, maka di sana tidak menghalangi waris mewarisi. Kalqatli minasabi wal majnun, seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila. Wa indal malikiyah annal qatil lahu halatan. Dan adapun mazhab Malikiyah, mazhab Maliki, maka sesungguhnya si pembunuh tersebut ada dua keadaan. Halatul ula, keadaan yang pertama, ayakuna qatlu maurisihi amdan udwanan. Yang pertama, pembunuhan tersebut pembunuhan yang disengaja. Memang pembunuhan dalam rangka untuk mendapatkan warisan, dan juga pembunuhan yang bersifat permusuhan. Fabihadil hala la yaisu min malihi min mali maurisihi wala min diyatihi. Maka dan seperti ini dia tidak mewarisi harta orang yang mewarisinya, dan juga tidak menerima bagian dari diyat. Al-halu tsaniyah ayyakun al-qatlu mawrisuhu khata'. Fabi hadhihi al-halati yarisu min malihi. Yang kedua, pembunuh tersebut pembunuh yang bersifat salah. Membunuh orang yang memegang harta waris, namun pembunuhan tersebut memang motifnya salah. Seperti tadi misalnya berburu ya, buru mau nembak kijang ternyata kena bapaknya atau siapa yang akan mewarisi hartanya. Maka dalam keadaan ini tetap mewarisi hartanya. Wala yarisu min diyatihi, dan tidak mewarisi dari diyatnya. Wajhu tawrisuhu minal mali indahum fi hadhil halah anahum lam yata'ajjalahu bil qatli. Maka pada sisi warisan harta ini di sisi mereka pada keadaan ini, maka tidak tertunda pembunuhannya. Wajhu qawluhu lam yarisu min al-diyati, dan sisi dari tidak mewarisi dari sisi diyat, bi annaha wajibatun alaihi, wala mana likonihi yarisu min syai'in yajibu alaihi. Bahasan dirinya yaitu dirinya tidak mewarisi diyat, bahwasanya diyat tersebut wajib atasnya dan bukanlah makna mewarisi dari sesuatu yang mewajibkan kepada dirinya. Wabil isti'radi hadhil akwali najidu alqaul wasthu minha. Dan dari pemaparan pendapat tersebut, maka kami dapati satu pendapat yang pertengahan dari pendapat-pendapat tersebut, bahwa annal qatlal ladzi yujibud dhaman al qatil yamna'ul miras, bahwasanya pembunuhan yang mewajibkan di sana ada tanggungan atas si pembunuh, ini mencegah dari mendapatkan harta warisan. Wal qatlul ladzi la yu'addima alal qatil la yamna'ul miras, dan pembunuhan yang di sana tidak mewajibkan adanya tanggungan atas si pembunuh, ini tidak mencegah waris mewarisi. Kama qala bil hanabilatu wal han, sebagaimana pendapat mazhab Hambali dan mazhab Hanafi. Li'ana ma'aujabad diman yakunul qatil fihi ghairu ma'zurin, karena apa yang mewajibkan, karena apa yang tidak mewajibkan bagi tanggungan tersebut, ini si pembunuh yang li anahu ma aujaba ad-dimanu yakunul qatilu fihi ghairu ma'dzurin, apa yang mewajibkan seseorang untuk menanggung bagi si pembunuh yang di sana tanpa ada udzur atau tidak ada alasan yang syar'i. Jadi seperti pembunuhan yang disengaja atau dalam rangka menebarkan permusuhan, maka ini tidak waris mewarisi. Wa mutahammalan bil mas'uliyatihi fa yatarattabu 'ala dzalika khirmanihi minal miras, atau yang menjadi kemungkinan pada perkara asal, yaitu asalnya memang orang tersebut tidak diterima alasannya di dalam pembunuhan tersebut, tidak ada alasan yang syar'i, sehingga ini mengakibatkan haramnya dari waris. Wa ma la yujibu dhiman yakunul qatilu ma'dzuran fihi, dan apa yang tidak mewajibkan seorang pembunuh tersebut menanggung, ini karena ada uzur di dalam pembunuhan tersebut, bagara mutahammilan bi mas'uliyatihi, dan di sana tidak ada ihtimal atau kemungkinan-kemungkinan pada perkara-perkara yang menjadikan asal dari pembunuhan yang sengaja, wala yamna'uhu minal muhras, maka pembunuhan tersebut tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan warisan. Ini yang dirajikan oleh Syekh Saleh Hamidullah Ta'ala. Walau alimna bil qawli syafi'iyah wa ja'alna kulla qatlin yamna'ul miras lakana dhalika sababan adami iqamatil hududil wajibah, wali adamil istifa'il hukuki kalkisasi wa garihi. Kalau seandainya kita mengamalkan pendapatnya mazhab Syafi'i, maka kita menjadikan seluruh pembunuhan tersebut akan apa? Mencegah dari mendapatkan harta warisan. Maka tentunya ini akan menyebabkan tidak adanya ditegakkan hukum had yang wajib, atau tidak adanya memenuhi hak-hak seperti kisas dan yang lainnya. Fa'ala hadza yakunu umuman diqali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dengan ini menjadikan umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa liqatilil miras mahsusan bima idza kana alqatlu bi ghairi haqqin wa ghairi matmumin wa wallahu ta'ala alam. Si pembunuh tidak mendapatkan harta waris. Ini dikhususkan dengan apa-apa yang terjadi pada pembunuhan tanpa hak. Pembunuhan tanpa hak berarti apa? Pembunuhan memang pembunuhan yang sengaja dan memang bertujuan untuk menebarkan permusuhan. Sehingga ini yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan harta warisan. Wallahu ta'ala alam. Maka dengan ini selesai dari pembahasan kitab Faraid. Jadi yang dirajikan saya adalah segala pembunuhan yang di sana pembunuhan tanpa hak, yaitu pembunuhan yang mengandung kesengajaan dan menebarkan permusuhan. Tidak ada alasan yang hak, maka ini yang akan menghalangi dirinya untuk mendapatkan warisan. Adapun pembunuhan yang di sana bukan karena kesengajaan, dan bukan dalam rangka permusuhan, maka tidak menghalangi dirinya untuk mendapatkan. Salam sejahtera rahimakumullah. Lanjut lagi. Masih ada berapa? Ganti kitab lagi. Kita menyinggung sedikit pada kitab selanjutnya, Balal Malef Hafizullah Ta'ala, kitab bernikah, kitab tentang pernikahan. Bab fi ahkamin nikah, bab tentang hukum-hukum pernikahan. Tamhid sebagai perpanjangan keterangan. Hadal maudu'u lahu ahamiyatun baligh. Pembahasan ini benar-benar sangat penting. Ja'alatil fuqaha'u yaj'aluna lahu bi masna'ata musannafatihim makanan rahban. Para ahli fikih menjadikan perkara ini, mereka membuat karya tersendiri pada bidang yang luas, pembahasan yang luas, yaitu kitab nikah. Yufassiruna fihi yang mereka ahli fikih merinci hukum-hukum di dalam pernikahan tersebut. Wa yuwaddihu nafihi maqasidahu wa asarahu, dan menjelaskan di dalam hukum pernikahan tersebut tujuan-tujuan dan pengaruh-pengaruhnya. Tujuan dan pengaruh pernikahan. Di anau masyru'un fil kitab wa sunnati wal ijma', karena pernikahan adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Al-Quran, kitab, dan ijma' para ulama. Kalau Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 3, Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i masna tsulatsa wa ruba' wa tsulatsa wa ruba'. Maka nikailah dari wanita-wanita yang kalian dapatkan 2, 3, dan 4. Walima dakran nisa allati yahrum tazawwuj minhunna. Di mana di sana di sebutkan wanita-wanita yang haram untuk dinikahi di antara mereka. Qala Ta'ala, Allah SWT beriman di dalam surat An-Nisa ayat 24, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum antabtagu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin. Dihalalkan untuk kalian dari istri-istri yang lain, itu dengan mendapatkannya dengan harta-harta kalian, yaitu istri-istri yang menjaga diri mereka gara musafirin, namun bukan dengan tanpa dengan tujuan berzina. Atau menikahi dengan tujuan agar apa, hanya dijadikan sebagai gundik saja, istri simpanan yang tidak apa, tidak diberikan hak-hak secara penuh sebagai istri-istri yang lain. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam hasa 'ala zawaji wa raghaba fihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghasung untuk menikah dan memberikan motivasi. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya masyarul shabab, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj." Wahai para pemuda, barang siapa yang kalian di antara kalian mampu alba'ah, maka adalah dia menikah. Fa'inahu aqaddu lil basari wa ahsanul farji. Karena dengan menikah tersebut lebih bisa menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Hadis mutawatir oleh dari hadis Ibnu Mas'udin Bukhari wa Muslim. Wa qala wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tazawwajul waludal wadudal waluda. Fa inni muka sirabikum al-umam yawmal qiyamah." Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang wadud, yang besar kasih sayangnya, dan wanita-wanita yang banyak melahirkan. Karena sesungguhnya aku, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berbangga dengan banyaknya kalian daripada umat lain di hari kiamat. Sahabat di sini sahabat bukan artinya sahabatnya bukan orang yang lajang atau orang yang belum menikah, orang yang masih kuat. Baik itu belum menikah atau telah menikah. Wa nikahu yatarattabu alaihi masalihun azimah. Dan menikah ini akan menghasilkan kemaslahatan yang besar. Minha diantaranya baqa'un naslil basyari, berlangsungnya anak keturunan manusia. Wa taksirul adadil muslimin, dan memperbanyak jumlah kaum muslimin. Wa'igazatul kufari wal injabil mujahidina bisabilah wal mudafi'ina andinihi, dan akan menjadikan murka orang-orang kafir, dan akan memperkuat, memperbanyak mujahidin bisabilillah, dan memperbanyak orang-orang yang membela agama Islam. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.